Naam. Kemudian saya memberi contoh-contoh. Walaupun dari contoh-contoh apa dari saya di sini memberi taksim ya, pembagian-pembagian dan masing-masing bagian diberi contoh. Walaupun di sini ada contoh taksim yang belum ditemukan contohnya yang pas gitu ya. Ada yang ada contohnya tapi tidak pas. Ini sederhana ini dulu. Kembangannya nanti kalau sudah meningkat ke kita kita belum pahami rangkanya seperti ini. Les dulu. Insyaallah memang yang lainnya kita sambung di teman yang datang. Subhanallah. Hendik. Shalallahu alaihi wasallam. Jadwalnya apa ya? Gimana? Enaknya apa? Abu Dhar ini mau meneruskan ya. Setiap hari? Ada. Atau enggak? Kenapa? Tiap siang. Enggak, maksudnya untuk meneruskan jam. Ini setiap hari gitu? Iya, sama waktunya siang. Siang, ya jam berapa? Ini 1:30 ya? Enggak apa, usah tak ikut ini aja. Nanti kalau antum iya. Mau kan yang apa tuh baik ini ya iya. pagi boleh iya insyaallah boleh iya benar iya gitu terserah ya. Antum ikut apa enggak itu gimana enaknya enggak apa sih ya nah kalau atau antum bisa siang saja ya. Terlalu berat kalau dua. Ana tak ana sendiri, ana ikut antum aja yang usul. Oh, ini. Artinya enggak usah dari awal. Enggak usah dari biar teruskan aja. Jadi antum ngejar ya. Iya. Iya, kalau gitu. Nanti pagi juga. Pagi juga. Seperti sebelumnya. Cuma materinya ini langsung saja ya. Nanti yang ikut langsung, gitu. Langsung ya. Gitu. Gitu? Ya sudah. Mulai besok. Besok. Pagi? Iya. Jam 6 ya, katanya pindah ya Ustaz. Iya, sudah pindah kan? Sudah. Masih di surat. Iya bang, gitu dah. Iya. Ya, insyaallah. Ya itu ya. Ini siapkan. Cuma anda beritahu saja. Visanya sudah jadi. Oh gitu. Tapi gak tahu nanti berangkatnya kapan. Ya. Selama masih ada waktu. Kira-kira kapan? Gak tahu ini. Anda masih tanya lagi, terus apa lagi yang harus dipersiapkan? Oh gitu. Belum ada jawaban. Isi aja, soalnya biar enggak dari awal. Kan ada rekamannya apa? Amin. Jadi satu, insya Allah satu. Setiap hari insya Allah satu. Iya, iya. Ya, insya Allah. Assalamualaikum. Insya Allah, warahmatullahi. Gitu aja. Enggak bisa. Enggak bisa. Oh, wow. HP anak mati juga, jadi pakai HP baru nih. Hari yang rusak maksudnya? Gak tau, di cas, ngecasnya salah mungkin. Oh ini ya, gak bisa masuk. Ngecasnya gak bisa masuk berarti.